السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، باب berikutnya dari kitab التوحيد adalah باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب penghormatan, pemuliaan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan merubah nama-nama kita karenanya. Ini merubah nama-nama manusia, mengganti nama dengan nama lain dalam rangka menghormati dan memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian babnya. Yang dikatakan oleh musannif rahimahullahu taala. Kemudian dibawakan oleh beliau dalam bab ini, An Abi Syuraih anahu kana yukanna Abul Hakam. Bahwa diriwayatkan seorang sahabat yang bernama Abi Syuraih Al-Khuza'i, yang namanya Khuwailid Ibn Amr, dalam keadaan diberi julukan Abul Hakam, si pemilik hukum, yani orang yang memiliki hukum-hukum. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Inna Allaha huwal hakam wa ilayhi al-hukum." Sesungguhnya Allah lah pemilik hukum. Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan hakam, dan kepadanya lah segala macam hukum. Faqala, maka berkatalah Abu Syuraih, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fa hakamtu bainahum." Sesungguhnya kaumku, kalau mereka berselisih, mereka mendatangiku dan kemudian aku menghukumi di antara mereka. Faradhiya kilal fariqain, dan kemudian dua kelompok tersebut ridha. Yani Abu Syuraih dikenal oleh kaumnya adalah seorang yang bijak, seorang yang kalau memutuskan keputusan-keputusan di kalangan mereka, maka keputusannya diridhai oleh kedua belah pihak yang bertikai, sehingga mereka menjulukinya dengan Abul Hakam. Khana bin na'azakumullah, ketika Rasulullah SAW bertanya dan menegurnya bahwa Al-Hakam itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya manusia dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemilik hukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Syuraih menjawab, "Kaumku dalam keadaan kalau berselisih mereka mendatangiku dan kemudian aku hukumi mereka. Aku putuskan keputusan-keputusan di kalangan mereka, dan kemudian kilal fariqain, kedua kelompok tersebut ridha." Maka Nabi menyatakan, "Ma ahsana hadza." Betapa bagusnya yang demikian. Itu bagus. Tetapi kata Nabi, "Famalaka minal walad?" Punya berapa kamu anak? Siapa saja anakmu? Dijawab, "Syuraih wa Muslim wa Abdullah." anak-anakku, yani anak laki-laki, adalah Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Faman akbaruhum, kata Nabi. Siapa yang terbesar di kalangan mereka? Dijawab, Syuraih. Qultu, Syuraih. Qala, kata Nabi, maka engkau adalah Abu Syuraih. Bukan Abu Hakam, tetapi Abu Syuraih. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud, wa ghairuhu, dan lain-lainnya. Disebutkan dalam tahqiqnya bahwa hadis ini sahih. Qul ibn a'azakumullah, bahwasanya riwayat dari Abu Syuraih ini disebutkan dalam rangka menjelaskan tentang apa yang disebut dalam judul bab. Jadi judul bab adalah kesimpulan muallif, kesimpulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya nama-nama itu perlu diganti kalau memang dalam keadaan tidak mengandung penghormatan terhadap nama Allah atau bahkan memiliki kesamaan dengan nama Allah, maka harus diganti. Seperti Abu Syura Abu Al-Hakam yang kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abu Syuraih. Dan Nabi menyatakan bahwa Al-Hakam huwallah ilaihil hukum. Bahwasanya hukum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Syuraih sebagaimana dikatakan tadi adalah Khuwailid ibn Amr Al-Khuza'i yang masuk Islam pada Yaumul Fathi, pada pembukaan kota Mekah atau pada Hudaybiyah. Al-Fath bahkan yang lebih sahih adalah Hudaybiyah, bukan Fathu Mekah. Karena ketika Allah turunkan ayat Inna fatahna laka fathan mubina adalah ketika terjadinya Hudaybiyah. Kenapa Hudaybiyah disebut Fath? Karena memang ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah, terbukalah pintu dakwah ke seluruh penjuru dunia. Rasulullah SAW mengirimkan utusan-utusan ke Mesir, ke Romawi, ke Persia, dan mendakwahi manusia dengan mudah tanpa ada gangguan dari Quraisy. Karena memang gangguan terbesar sebelumnya adalah dari musyrikin Quraisy. Maka setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, terbukalah dakwah. Dan setelah itu terbukti pula bahwa Hudaybiyah itu adalah fatah adalah ketika satu tahun saja setelah Hudaybiyah, jumlah kaum muslimin sudah meningkat pesat berlipat-lipat kali. Waktu Bayatul Ridwan hanya 1.600 orang kurang lebih. Tetapi tahun berikutnya sudah 12.000 orang. Qul inna a'azakumullah. Maka para ulama menyatakan bahwa al-fatah yang dimaksud adalah Hudaybiyah. Lahu 20 haditha. Abu Syuraih memiliki atau meriwayatkan 20 hadis. Dan diantaranya ada yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim secara muttafaq alaih. 2 hadis. Dan satu hadis infarada bihi al-Bukhari. Di antara yang meriwayatkan dari beliau, dari Abu Syuraih, adalah Abu Sa'id al-Mukbiri, Nafi' ibn Jubair, dan lain-lainnya. Dan Ibn Sa'ad berkata, Mata bil Madinah sanata 68. Beliau meninggal di Madinah pada tahun 68. Qala syarih. Berkata syarih, Ismuhu Hani' ibn Yazid al-Kindi. Qala al-Hafidh, Qila al-Harith al-Dubabi. Qalahu, demikian dikatakan oleh al-Mizzi. Qul ibn a'azakumullah. Dikatakan dalam hadis ini dengan kalimat yukanna. Yukanna dari kalimat kunyah. Wa kunyah, ma sudira bi'abin au ummin. Apa yang disebutkan dikaitkan dengan bapak atau ibu. Bapaknya fulan atau ibu fulan. Itu disebut kunyah. Berbeda dengan laqab. Wa laqab ma laysa kadhalik. Adapun laqab yang tidak dikaitkan dengan atau ab. Seperti Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Dan lain-lainnya. Dan itu dikatakan laqab. Adapun kalau Abu Fulan atau Ummu Fulan, maka itulah yang dikatakan kunyah. Maka dikatakan di sini, Annahu kana yukanna Abul Hakam. Bahwasanya Abu Syuraih disebut atau dijuluki dengan kunyah Abul Hakam. Khunifirina azakumullah. Kalimat ab, walaupun bermakna bapak, tetapi kalau dikaitkan bukan dengan anaknya, maka bukan lagi bernama bapak secara makna lugawi, tapi sudah maknawi, yakni dia si pemilik atau orang yang dalam keadaan ahli di bidangnya. Seperti Abul Hakam dikatakan pemilik hukum dan seterusnya. Maka inilah yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimat innallaha huwal hakam wa ilaihi al-hukum. Sesungguhnya Allah lah al-hakam dan hukum kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini adalah ucapan Rasulullah SAW yang maknanya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala al-hakam fid dunya wal akhirah. Bahwa Allah lah yang menghukumi di dunia dan akhirat. Allah lah pemilik hukum. Tidak ada satu manusia pun yang dikatakan Abul Hakam atau pemilik hukum. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, mereka-mereka apakah para penguasa atau siapapun dia, setinggi apapun kekuasaannya, tetap tidak memiliki hukum. Allah lah yang memiliki hukum dan Allah lah yang menghukumi segala sesuatu di dunia dan di akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumi di dunia? Menghukumi di dunia dengan Quran, menghukumi di dunia dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhirat adalah nanti ketika yaumul hisab. Allah hitung mereka dan Allah Subhanahu wa taala yang mengadili mereka dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jaza, balasan. Balasan kepada mereka-mereka in syarran fa syarrun, in khairan fa khairun. Kalau baik dibalas baik, kalau jelek dibalas jelek. Maka dikatakan di sini, yahkumu baina khalqihi fid dunya biwahyihi. Allah menghukumi manusia di dunia dengan wahyunya. Alladzi anzalahu ala anbiya'ihi wa rusulihi. Yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Wa ma min qadiyatin wallahu fiha hukmun mimma anzala ala nabiyhi minal kitabi wal hikmah. Maka tidak ada satu masalah pun kecuali Allah memiliki hukum yang Allah turunkan dalam kitabnya kepada rasul-rasulnya dalam bentuk kitab atau dalam bentuk hikmah. Dalam kitab artinya Al-Quran, kitab yang terakhir, atau kitab-kitab sebelumnya untuk umat-umat terkhusus, karena kitab-kitab sebelumnya diutus kepada nabi-nabi tertentu dan nabi-nabi tertentu diutus kepada kaumnya masing-masing. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW menyatakan, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Setelah disebutkan ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura, setelah disebutkan tentang keistimewaannya bahwasanya dijadikannya masjid atau bumi sebagai masjid dan tahur, sampai yang terakhir dikatakan wa bu'itsa nabiyyun ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Adapun nabi-nabi diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, semuanya hukum Allah. Allah turunkan khusus kepada Bani Israel, khusus kepada kaum Ibrani dengan nabi-nabi tertentu, sampai datangnya nabi terakhir yang membatalkan semua hukum-hukum tersebut. Dan hukum yang terakhir atau yang dibawa oleh nabi terakhir ini adalah ammah untuk seluruh manusia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang dibawanya adalah hukum Allah. Hukum Allah Subhanahu wa taala pada manusia dan juga bisa jadi dalam bentuk hikmah, yakni ucapan Rasulullah SAW, ucapan dalam hadis-hadis itu pun hukum. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah SAW tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya, maka semua nutq, semua ucapan Rasulullah SAW merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsunya dan tidak mungkin mengucapkan dari diri pribadinya. Pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Imma wahyan wa imma Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Rasulullah SAW memahami sesuatu dan Allah ridhai dia. Semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW paling sedikit Allah Subhanahu wa taala ridha dan takrir dari Allah Subhanahu wa taala. Takrir yang Allah menyetujui. Kalau Allah tidak menyetujui, niscaya Allah akan tegur Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengancam bahwa kalau nabi, kalau dia berdusta atas namaku, la taqawwala alaina alayya ba'd alaqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin walau taqawwala alaina ba'd alaqawil. Kalau mereka, kalau dia berdusta atas namaku, kata Allah, akan aku bunuh dia. Dia tidak mungkin berdusta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya ketika menyatakan hanya untuk dirinya, aku tidak mau minum madu lagi. Allah katakan, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Ini saja, baru untuk dirinya Allah sudah menegurnya. Maka berarti yang lain seluruhnya adalah diridhai oleh Allah dan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum Allah adalah apa yang dalam Quran dan juga apa yang dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad yassara Allah ma'rifata akthar dhalik li akthar al-ulama. Dan alhamdulillah Allah mudahkan untuk memahami Quran dan Sunnah ini bagi sekian banyak para ulama. Allah jadikan mereka memahaminya dengan benar. Yani mereka para ulama membawa ilmu dari Quran dan Sunnah dan menukilkannya, mengajarkannya kepada kaum muslimin. Fa innaha la tajtami ala dalalah, maka umat ini, para ulama tersebut dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan yang setelahnya, mereka tidak mungkin sepakat atas kesesatan. Artinya bahwa kesepakatan mereka juga hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan la tajtami' ummati 'ala ad-dalalah, umatku tidak akan sepakat atas kejelekan, atas penyimpangan, kesesatan. Fa innal ulama wa in ikhtalafu fi ba'd al-ahkam fala budda an yakuna al-musyif fiha wahida. Namun kalaupun para ulama terjadi di antara mereka perselisihan, maka yang terjadi di kalangan mereka perselisihan-perselisihan itu sedikit dari sekian banyak yang mereka sepakati. Maka qul inna a'azakumullah, selalu yang namanya hukum alal ghalib. Kita menghukumi mereka para ulama, melihat dan menilai para ulama dari yang ghalib. Yang ghalib, yang dominan dari kalangan mereka atau dari apa yang mereka pegang sama seluruhnya. Khususnya yang kita bicarakan adalah para ulama ahlus sunnah yang masih berpegang dengan Quran dan Sunnah. Maka mayoritasnya mereka sepakat mu'adhamul ahkam, pada kebanyakan hukum-hukum yang Allah turunkan dalam Quran dan Sunnah mereka pahami dengan sama, kecuali beberapa perkara tertentu yang mereka berselisih. Kalaupun mereka berselisih, bukan berarti hukumnya jadi banyak. Tetap hukumnya satu dari Allah SWT, dan yang benar hanya satu. Tetap saja yang rajih hanya satu. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada para ulama untuk memahami Quran dan Sunnah sehingga mereka sepakat pada mu'dhamul ahkam, pada kebanyakan hukum-hukum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keimanan dan mereka dalam keadaan tidak berselisih kecuali pada perkara-perkara yang sangat sedikit. Dan kalau terjadi perselisihan di kalangan mereka, tetap saja ada di antara mereka yang benar dan ada yang salah, sehingga hukum tetap satu, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya sebagaimana dikatakan idza ijtahada al-hakimu fa asafa lahu ajran wa idza ijtahada al-hakimu fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim memutuskan hukum-hukum kemudian dia tepat, maka dia mendapatkan satu, yakni mendapatkan dua pahala. Kalau salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu. Dan ini bukan berarti kedua-duanya benar, tidak. Karena hadisnya pun mengatakan ada asab, ada akhta. Asaba benar, akhta salah. Kalau asaba lahu ajran, kalau benar mendapat dua pahala, kalau salah mendapatkan satu pahala. Sehingga yang sama hanyalah sama-sama dapat pahala. Yang tepat hukumnya mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala, tapi dalam keadaan hukumnya, ada yang tepat dengan hukum Allah, ada yang salah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau terjadi perselisihan, bukan berarti memilih mana yang suka, atau membebaskan kaum muslimin, silakan pilih mana yang cocok, tidak. Tapi memilih mana yang rajih dipakai, dan mana yang marjuh ditinggal. Dan inilah sikap para ulama, mengambil ilmu dari para ulama yang sebelumnya dalam keadaan demikian mereka. Khana bin na'azakumullah, ada iskal di sini sekarang. Ada masalah. Bagaimana dikatakan bahwa idza ijtahadal hakim? Sedangkan tadi seorang sahabat Abu Syuraih ketika dikatakan Abu Hakam ditegur oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh dia dijuluki sebagai Abu Hakam yang memiliki hukum. Hukum milik Allah. Tetapi dikatakan ada yang dinamakan dengan hakim. Bukankah hakim itu juga menghukumi? Khana bin na'azakumullah, harus dibedakan antara keduanya. Perbedaan hakim dan abul hakam. Kalau hakim adalah seorang yang berupaya untuk memutuskan dengan kitab was sunnah. Yani berijtihad untuk memahami Quran dan sunnah pada masalah yang sedang dihukumi. Dan inilah yang diperintahkan, inilah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seluruh manusia. Kalau menghukumi, hendaklah berupaya untuk menghukumi dengan Quran dan Sunnah. Pada masalah apapun, yang terkecil sekalipun, kamu menghukumi anak-anakmu, atau menghukumi di kalangan istri-istrimu, atau kamu menyelesaikan urusan di kalangan para santri, atau kamu berbicara lebih luas lagi, semuanya harus tetap berupaya agar mencocoki Quran dan Sunnah. Inilah yang dikatakan ijtihad. Ijtahada al-hakim. Hakim yang muqayyad. Hakim yang terikat. Tertentu, yaitu hakim yang yahkumu bima anzalallah. Menghukumi dengan apa yang Allah turunkan dan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya orang yang berupaya untuk mengikuti, tidak selalu tepat memahaminya. Kadang keliru dalam memahami. Atau kadang keliru dalam penerapan. Atau kadang dia keliru dalam perkara-perkara yang lebih bawah dari itu. Memahaminya sudah benar, penerapannya sudah benar, tiba-tiba rinciannya salah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, inilah yang dikatakan ijtihad. Sehingga kalau kita berbicara tentang hukum, maka harus dibedakan antara keduanya. Kalau hakim yang berupaya untuk berhukum dengan Quran dan Sunnah, maka inilah yang mafruh, yang diwajibkan. Tetapi kalau ada seorang yang merasa dirinya pemilik hukum, bahwa sayalah bapak hukum, tidak bisa kalian menentukan apapun kecuali keputusannya dari saya, seperti Tagut Fir'aun atau Tagut-Tagut hari ini yang merasa dirinya sebagai bapak hukum, sayalah pemilik hukum, maka ini adalah seorang yang sombong, yudahillah ta'ala, merasa dia seperti Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Tuhan, dan inilah yang diancam, dan inilah yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangankan benar-benar dia merasa pemilik hukum, nama saja yang dia dalam keadaan tidak merasa, tapi namanya mengandung makna seperti itu, ditegur oleh Rasulullah SAW. Artinya orang itu dalam keadaan niat baik, muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya, masuk Islam dia pada Yaumul Fathi, tetapi namanya atau julukannya mengandung, kunyahnya mengandung makna kalau dia pemilik hukum, ditegur oleh Rasulullah SAW. Tapi maksudnya ya Rasulullah, berarti kan maksudnya dia tidak merasa Tuhan, tidak merasa sebagai pemilik hukum. Hanya saja, saya kalau menghukumi di kalangan mereka, mereka ridho dengan hukumku. Mereka senang dengan apa yang aku putuskan pada mereka. Tetap Rasulullah mengatakan, walaupun setelah kalimat, hadza hasan, ini bagus, itu bagus. Tetapi tetap, siapa anakmu? Setelah dijawab, siapa yang paling besar? Setelah dijawab, Syuraih, kalau begitu kamu bukan Abul Hakam, tapi Abu Syuraih. Diganti namanya. Maka kalau ada seorang di kalangan ahli sunnah menamakan dirinya atau dijuluki oleh orang tuanya atau dijuluki oleh masyarakatnya dengan satu julukan Abul Hakam, kita tegur. Kenapa? Innallaha huwal hakam. Kalau dia menjawab, maksudnya bukan begitu. Maksudnya. Dia terangkan maksudnya yang lain, yang boleh, yang maknanya adalah bisa kita terima. Ya bagus, kalau maksudnya begitu. Tapi tetap kamu ganti. Tetap kamu ganti. Dalam rangka apa? Ihtiraman li asma'illah, sebagai penghormatan terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan di sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ilmu dan hukum-hukum melalui Rasulnya alaihissalatu wassalam. Dan Allah takdirkan para ulama memahaminya. Walhamdulillah. Faman razaqahullahu ta'ala quwwatal fahmi, maka barang siapa yang telah diberi rizki oleh Allah dengan kekuatan pemahamannya, wa atahu malakatan yaqtadir biha ala fahmi shawab, dan kemudian Allah berikan dia kemampuan untuk memahami yang tepat, yang benar dari aqwalil ulama, dari para ulama, yassara lahu dzalika bi fadlihi wa mannihi alaihi, dan Allah mudahkan baginya dengan fadilahnya dan pemberiannya, wa ihsanihi ilaihi, fama ajallaha min atiyah, maka sungguh betapa tingginya pemberian itu. Ini kalau ada seorang yang diberi rizki oleh Allah, bisa memahami apa yang dipahami oleh para ulama, dan bisa menterjih mana yang lebih sahih, mana yang lebih rajih, maka sungguh itu pemberian yang sangat besar. Min ajalliha, fama ajallaha min atiyah, betapa tingginya pemberian itu. Nasallaha ta'ala min fadlih, kita meminta pada Allah SWT fadilahnya. Kalau tidak bisa, apa yang dilakukan? Tidak langsung dikatakan boleh taklid, dan tidak ada para ulama yang mengatakan secara mutlak seperti itu. Sebisa-bisanya, semaksimal mungkin untuk mengikuti kitab sunnah. Sebatas keilmuan kita, kita berupaya membaca apa kata para ulama, apa dalilnya, apa kata satu ulama yang lain, apa dalilnya, apa hujahnya, dan kita perhatikan sebatas apa yang kita bisa. Itu yang namanya wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebisa-bisanya. Khulifin a'azakumullah. Qauluhu wa ilayhi al-hukm fi ad-dunya wal akhirah. Disebutkan tadi oleh Syekh rahimahullah bahwa kepadanya lah hukum fid dunya wal akhirah. Naam. Maknanya adalah sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Kalau kalian berselisih fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kalau kalian memperdebatkan sesuatu, bertikai pada sesuatu, maka hukumnya kepada Allah. Juga Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Kalau kalian berselisih pada satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian lebih baik dan lebih baik akibatnya. Qul inna a'udzukumullah. Maka apa yang dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya berarti keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik hukum. Dan tentunya jangan pula sebaliknya. Jangan kita kemudian dalam keadaan seenaknya memberi nama Abul Hakam, Bapak Hukum dan sebagainya. Jangan juga sebaliknya kita menyatakan tidak perlu pakai orang, tidak perlu pakai penengah, enggak perlu pakai hakim, yang penting Quran cukup. Ini kakunya Khawarij yang demikian. Kakunya Khawarij sampai mereka menyatakan salahnya atau kafirnya Ali bin Abi Thalib dan kafirnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, karena keduanya mengambil penengah, mengambil dua hakim, yaitu Abu Musa Al-Ashari dan Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Ini al-hakamain, al-hakamain disebutnya hakam, penengah. Khana fil na'azakumullah. Khawarij menyatakan kalau kalian mengambil seorang menjadi hakim, berarti kalian menyerahkan hukum pada manusia. Kalau kalian menyerahkan hukum pada manusia, berarti kalian kafir, karena Allah menyatakan waman lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Bayangkan. Kesimpulan kaku dari Khawarij yang ekstrim menyatakan bahwa Ali kafir, Muawiyah kafir, semoga Allah meridhai keduanya, dan keduanya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Khawarij. Khawarij menyatakan demikian dengan alasan mereka mengambil dua sahabat tadi, Amr bin As dan Abu Musa Al-Asy'ari, sebagai hakim penengah. Maka ketika Ali bin Abi Thalib mengutus Ibn Abbas untuk menasihati mereka, bahkan Ali sendiri menyatakan kepada mereka, mengingatkan dan menasihati, apa yang kalian tuntutkan kepada kami dan apa yang kalian katakan kalian persalahkan kami di sisi mana dan apa hujah kalian, disebutkan beberapa tuntutan-tuntutan tritura, tiga tuntutan rakyat Khawarij tentunya maksudnya. Di antaranya tuntutannya, saya sebutkan dua saja di antaranya. Yang pertama, kami melihat bahwa engkau setuju dengan hakim-hakim itu, bahwasanya engkau menghapus nama dan julukanmu Amirul Mukminin. Maka kalau engkau hapus dan engkau lepaskan julukan Amirul Mukminin, fa anta Amirul Kafirin katanya. Kalau engkau bukan Amirul Mukminin, berarti engkau Amirul Kafirin kata mereka. Itu pertama. Yang kedua, kenapa engkau mengambil hakim? Atau ini yang pertama, kenapa engkau tidak mengambil hakim dari manusia? Ini kenapa engkau mengambil hukum-hukum dari Abu Musa Al-Ash'ari dan dari Amr bin As, dan itu manusia. Berarti engkau berhukum dengan manusia. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka kafir. Maka engkau berarti kafir berhukum dengan manusia. Disebutkan demikian oleh mereka Khawarij. Kata Ali bin Abi Thalib, adapun yang pertama, engkau katakan tentang masalah aku menghapus julukanku Amirul Mukminin untuk menyelesaikan kedua belah pihak yang bertikai. Ini ketika mereka mau menghakimi, kata mereka, aku menghakimi dua orang sahabat Rasulullah. Kami ingin menghakimi dua orang dari seorang Muslim, maka aku tidak belum mengakui, kata Pak Hakim, dua-duanya sebagai Amirul Mukminin. Jadi dilepaskan semua julukan Amirul Mukminin. Ali setuju. Maka ditegur oleh Khawarij, kalau engkau bukan Amirul Mukminin, maka engkau Amirul Kafirin. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ketahuilah bahwa aku punya dalil yang sangat jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku ikut dalam perjanjian Hudaybiyah dan aku tahu apa yang terjadi dalamnya Rasulullah sallam dengan Tufail bin Amr. Dan ketika mau ditulis perjanjian, ini perjanjian antara Tufail bin Amr dan Muhammad Rasulullah SAW. Tufail bin Amr tidak setuju. Aku enggak setuju. Kalau aku mengakui engkau Rasulullah, untuk apa kita berperang? Untuk apa kita menulis perjanjian? Aku belum mengakui. Maka hapus tulisan itu. Tulis perjanjian antara Tufail bin Amr dan Muhammad bin Abdullah. Titik. Aku menyatakan demi Allah, aku tidak akan menghapus, kata Ali bin Abi Thalib. Aku katakan demi Allah, aku tidak akan menghapusnya. Aku tidak akan menghapus kalimat Rasulullah. Sampai Rasulullah yang mengatakan, duluni, tunjukkan aku, mana tulisannya, aku yang akan menghapusnya, kata Nabi. Maka Rasulullah sendiri dengan tangannya yang mulia menghapus kalimat Rasulullah. Apakah dengan hapus dari tulisan, hapus pula kerasulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tumbang hujahnya Khawarij yang pertama. Adapun yang kedua, berhukum dengan manusia. Aku waktu itu menyaksikan hadir ketika perang Khandaq. Dan aku melihat ketika orang-orang Yahudi, Bani Quraidah dalam keadaan mereka sudah terkepung dan mereka sudah terkalahkan. Maka mereka meminta dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'ad. Dan Rasulullah SAW menyetujuinya. Dan memanggil Sa'ad bin Mu'ad. Maka didatangkan Sa'ad bin Mu'ad dalam keadaan dipapah. Karena dalam keadaan terluka setelah perang. Dalam keadaan dipapah. Dan kemudian meminta untuk dihukumi. Maka kata Mu'ad, pisahkan laki-laki dengan perempuan. Setelah dipisahkan, bicara kepada kaum laki-laki, pisahkan laki-laki dewasa dan laki-laki anak-anak. Setelah dipisahkan laki-laki dan dewasa dan anak-anak, maka dia memutuskan keputusannya. Laki-laki dewasa bunuh seluruhnya. Sedangkan anak-anak dan perempuan menjadi sabaya, menjadi budak, menjadi tawanan. Khonifidina azakumullah, apa kata Rasulullah? Sungguh, engkau dalam keadaan memutuskan dengan keputusan Allah min fawqi sab'i samawat. Keputusanmu sungguh tepat seperti apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah turunkan. Maka apa yang dikatakan oleh hakim itu, kalau sesuai dengan ucapan Allah dan Rasulnya, maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika meminta Sa'ad bin Mu'ad untuk menghukumi. Khonifidina azakumullah, perhatikan hujahnya Ali bin Abi Thalib untuk menumbangkan alasan Khawarij. Bahwa kalau hakim yang dipilih adalah seorang hakim muslim yang berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka kenapa tidak? Maka kenapa tidak? Silakan. Bahkan itu diperintahkan, bahkan dalam kitab-kitab fikih kemudian dibahas, bab khusus, bab al-qadha. Masalah urusan kehakiman, urusan keputusan-keputusan, urusan bagaimana memutuskan, menghakimi, mengadili, dan sebagainya. Urusan pengadilan-pengadilan dibahas secara detail. Karena memang kalau orang itu menghukumi dan berupaya untuk menghukumi dengan Quran dan Sunnah, maka tetap dia alal haq dan itu dalam keadaan diperintahkan. Kalaupun mungkin ijtihadnya salah, tetap dia mendapatkan satu pahala. Kalau ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Kenapa demikian? Karena dia mendapatkan pahala karena usahanya benar dengan Quran dan Sunnah. Dan kemudian mendapatkan pahala berikutnya karena ketepatannya. Sedangkan yang salah tadi, dia mendapatkan pahala karena usahanya benar. Berupaya untuk mencari dalam Quran dan Sunnah. Berupaya untuk mendengarkan ucapan-ucapan para ulama. Dan kemudian memutuskan. Tetapi dia mendapatkan keputusan yang salah. Maka dia mendapatkan hanya niat dan caranya yang benar. Dan kemudian salah keputusannya. Maka itu ijtihad yang marjuh. Khonifidina azakumullah. Demikianlah, sehingga jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan semena-mena merasa memiliki hukum, merasa sebagai dialah yang menentukan segala hukum, abul hakam, bapak hukum, dan seterusnya. Kalian itu manusia, abd mamluk, hamba, hamba sahaya, budak, yang dimiliki oleh Allah SWT. Allah lah pemilik hukum, innallaha huwal hakam, wa ilaihil hukum. Allah lah yang menghukumi, Allah lah yang menentukan segala macam hukum-hukum, apakah hukum-hukum syar'i, apakah ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini wajib, Allah yang menentukannya. Demikian pula hukum-hukum tentang apa yang diperselisihkan oleh manusia. Maka Allah katakan, wa makhtalaftum, apa yang kalian perselisihkan, fi fat min syai'in, fa hukmuhu ilallah, apa yang kalian perselisihkan, maka kembalikanlah kepada Allah. Apa yang kalian pertikaikan, maka hukumnya kepada Allah. Ilallahi wal rasul. Fal hukmu ilallahi. Wal hukmu ila kitabih. Maka yang namanya hukum kepada Allah adalah berhukum dengan kitabnya Al-Quran. Dan berhukum dengan Rasulnya. Wal hukum ilaihi, dan berhukum kepada Rasulnya adalah berhukum kepada beliau zatnya ketika masih hidupnya, minta diselesaikan. Wa ila sunnatihi ba'da wafatih, dan kepada sunnahnya setelah wafatnya. Ketika masih hidup, kepada beliaunya didatangi, ya Rasulullah kami bertikai. Kalau setelah Rasulullah wafat, maka kepada hadis-hadisnya, kepada sunnah-sunnahnya. Itulah yang dikatakan berhukum pada Allah, berhukum pada Allah dan pada Rasulnya. Karena berhukum kepada Rasulnya adalah seperti berhukum pada Allah. Karena Rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li Mu'ad lamma ba'athahu ila al-Yaman. Dan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mu'ad ketika mengutusnya ke Yaman. Dalam hadis yang pernah dibahas pada bab-bab yang lalu. Dan sudah dikatakan bahwa hadis ini lemah. Didhaifkan oleh Bukhari. Dan juga didhaifkan oleh Tirmidzi rahimahumallah. Dan lain-lainnya. Adapun beberapa muhakkik menyatakan bahwasanya karena dhaifnya hanya karena jahalahnya ashabu Mu'ad. Tidak jelasnya siapa ashabu Mu'ad. Karena riwayatnya, sanadnya dari ashabu Mu'ad, dari Mu'ad. Siapa ashabu Mu'ad? Sebagian menyatakan ashabu Mu'ad ma'rufi. Bahwasanya pengikut-pengikut atau sahabat-sahabatnya Mu'ad sangat ma'ruf. Ya. Dikenal begitu. Mereka lah yang kemudian menganggap hadis ini masih bisa dipakai. Tetapi wallahu ta'ala alam, saya masih cenderung kepada kelemahan hadis ini. Baik, qira'atan. Kita baca saja. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat ini, kepada Mu'ad ketika akan mengutus ke Yaman. Bima tahkum, dengan apa kau menghukum? Aku akan menghukumi dengan kitab Allah. Fa'ilam tajid, kalau kau tidak dapati. Dalam kitab Allah. Qala fa'bi sunnati Rasulullah SAW. Maka dengan sunnah Rasulullah. Qala fa'ilam tajid, kalau kau tidak dapati. Qala ajtahidu bira'yi. Kalau tidak dapat dalam Quran, dalam sunnah, maka kau akan beristihad dengan pendapatku, dengan ra'i. Qala, maka dikatakan dalam riwayat ini, alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yarda rasulullah s.a.w. Alhamdulillah Allah telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah s.a.w. kepada apa yang disukainya atau apa yang diridainya. Qala ibn a'azakumullah, ini sudah kita katakan tadi, hadis lemah. Tapi para ulama yang sebagian memakai hadis ini dengan menyatakan bahwa ashabu Mu'ad ma'rufin, sahabat-sahabat Mu'ad itu ma'ruf, dikenal siapa-siapanya, kata dia, sehingga tidak lagi majhul. Mereka memakai hadis ini untuk menyatakan bahwasanya bolehnya beristihad setelah Quran dan Sunnah. Tetapi qanifirina azakumullah, bukan berarti dipakainya hadis ini untuk menyatakan bolehnya akal-akalan. Berbeda antara istihad dengan akal-akalan. Walaupun kalimatnya ajtahidu bira'yi, aku beristihad dengan ra'yuku, tapi tetap beristihad dengan ra'yu adalah dengan melihat dalam Quran dan Sunnah apakah ada yang mirip, apakah ada qadhiyah yang sama. Itu dimaksud oleh para ulama yang menganggap hadis ini sahih atau yang memakai hadis ini. Maka kepada mereka-mereka yang merupakan golongan rasionalis aqlaniyun, jangan merasa senang kalau ada yang menyatakan riwayat ini sahih, karena ini bukan dalil buat kalian. Bukan dalil buat rasionalis yang boleh-boleh memakai akal-akalan mereka. Dikatakan di sini pun oleh sang penukil rahimahullah, fa Mu'ad min ajalli ulama'is sahabah. Mu'ad adalah orang yang paling tinggi dari kalangan para ulama. Bahkan pernah dibahas pula di dalam awal-awal kitab Fathul Majid, mudah-mudahan masih ingat, bahwasanya diriwayatkan di sana nukilan-nukilan tentang pujian Rasulullah pada Mu'ad. Bahwa Mu'ad bu'itha yaumul qiyamah amam al-ulama biratwah. Bahwasanya Mu'ad dibangkitkan yaumul qiyamah nanti di depan para ulama satu ratwah. Satu ratwah itu sejauh mata memandang atau satu lemparan panah, ada beberapa makna. Artinya dia terkemuka dari para ulama. Maka sangat tepat kalau dikatakan min ajallil ulama, dari ulama yang paling tinggi Mu'ad. Bahkan dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin atau menjadi pengayom di Mekah untuk rujukan orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah kepada Mu'ad. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini menunjukkan bahwa beliau adalah a'lamun nas bil halali wal haram. Dia adalah sebaik-baik manusia yang paling mengerti tentang halal dan haram. Tentunya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan a'lamun nas bil halali wal haram. wa ma'rifati ahkamil kitabi wa sunnah, yang paling mengerti tentang hukum kitab dan sunnah. Wa li hadza saghalahu al-ijtihad, oleh karena itulah pantas baginya ijtihad. Qadifin a'azakumullah, jangan katanya saya sudah baca Quran di terjemahan Depak, enggak ada. Dan saya sudah baca Sahih Bukhari terjemahannya juga enggak ada. Jadi saya pakai akal saja. Sombongnya bukan main dengan dalil bahwa diriwayatkan bahwa Mu'ad pernah waktu diutus ke Yaman dikatakan begini dan bawakan hadis ini. Menjadi hujah buat dia. Lah, bukan buat kamu hujah ini, insaha. Kalaupun sahih, apalagi ternyata da'if. Da'ifkan oleh ulama kibar ahlul hadis, ya. Oleh tokoh-tokoh besar seperti Imam Bukhari dan lainnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalaupun sahih, itu bukan dalil buat orang seperti kamu yang main akal-akalan. Karena di sini dikatakan ijtihad. Dan Mu'ad adalah seorang yang ahlan lil ijtihad. Ahlun lil ijtihad. Idza lam yajidil qadiyati hukman. Kalau tidak ada dalam kitab hukum yang langsung mengenainya, atau dalam sunnah Rasulullah enggak ada hukum yang langsung mengenai perkara itu, maka beliau berijtihad dengan perkara-perkara yang mirip. Bi khilafi ma yaqa'il yawm wa qablahu min ahli at-tafriq. Beda dengan apa yang terjadi sekarang dari kelompok-kelompok ahli at-tafriq yang menggampang-gampangkan untuk memakai akal mereka, ra'yu mereka dalam hukum. Mimman yajhalu hukmallahi fi kitabihi wa fi sunnati rasulih, dalam keadaan bodoh, enggak mengerti kitab Allah, enggak mengerti sunnah rasulnya, mengatakan tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, maka saya ijtihad dengan ra'yu saya. Khonifilna'azakumullah, ternyata bukan tidak ada dalam Quran, bukan tidak ada dalam sunnah, tapi tidak mengerti. Saya tidak tahu, enggak ngerti kalau ada, saya kira enggak ada. Ini jahil. Dan ini persis seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. A'yathumul ahadithu an ya'uha. Mereka tidak mampu untuk memahami hadis. Fa'aftau bighairi ilmin. Fa'aftau birra'yi. Akhirnya mereka berfatwa dengan ra'yunya. Hadallu wa adallu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka dalam keadaan a'yathumul ahadith an ya'uha. Mereka tidak mampu untuk memahami hadis, sehingga menyatakan tidak ada. Kemudian dia beristihad, katanya beristihad, padahal dalam tanda petik bukan beristihad namanya. Maka dia memakai akal-akalan. Qul inna a'udzubikumullah, tentunya yang namanya istihad melihat hukum-hukum yang bisa dipakai kepadanya. Sehingga sebagian para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa qiyas itu yusaru ilaihi, diarahkan kepada qiyas indad darurah, kalau dalam keadaan darurat. Apa maknanya darurat? Kalimat yang langsung pada masalah tersebut enggak ada. Hadis yang langsung pada masalah tersebut enggak ada. Maka kembali kepada yang mirip dengannya dan kemudian dikiaskan kepadanya. Sehingga yusaru indad darurah, diarahkan ke sana indad darurah, dan ini yang dikatakan ijtihad para ulama. Dan siapa yang bisa kias-kiasan seperti ini kalau bukan alim minal ulama? Dan siapa yang mengerti bahwa ini sudah darurah atau belum kalau bukan para ulama? Yang mengerti ini sudah darurah atau belum adalah mereka. Mereka yang mengerti bahwa ini adalah sudah darurat, maka perlu kita mencari hukum yang mirip dengannya agar kita menghukumi dengannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau mereka bukan alim, tidak memiliki ilmu, maka tentunya dia bisa salah mengira bahwa dikatakan tidak ada atau dikatakan sudah darurat, ternyata sama sekali belum darurat, bahkan masih ada hadis-hadis yang langsung mengenai masalah tersebut, tapi dia enggak tahu atau enggak ngerti atau salah paham. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan di sini, maka orang-orang yang bodoh tadi, yang tidak mengerti ilmu, yadhunnu anna al-ijtihad yasughu lahu, dia mengira bahwa dia berhak untuk berijtihad, ma'al jahli, bersama kebodohan terhadap kitab dan sunnah. Fahihat, hayhat, hayhat, hayhat, sangat jauh sekali. Tidak mungkin, itu terlalu jauh kalau dia mengatakan saya akan berijtihad karena. Ikhwan fillah na'azakumullah, disinilah catatan penting terhadap hadis tadi. Sudah dikatakan hadisnya dhaif, kalaupun sahih, tidak arahnya kepada pembolehan akal-akalan. Tetapi itu hanyalah masalahnya bolehnya berijtihad bagi seorang ulama yang memang ahlan lil ijtihad, yang memang dia berhak, mampu, mumpuni untuk berijtihad. Baik, wa ma yaumul qiyamah. Adapun pada hari kiamat. Tadi masalah hukum di dunia. Adapun hukum pada yaumul qiyamah, fala yahkum bainal khalqi illa Allah, maka tidak menghukumi di antara manusia kecuali Allah. Adapun yaumul qiyamah nanti, tidak ada yang berhak siapapun untuk menghukumi dan tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa, enggak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Idza nazala li faslil qada'i bainal 'ibad. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun untuk menyelesaikan, memutuskan di antara para hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi di antara hambanya dengan keilmuannya yang maha luas. Yang la yakhfa 'alaihi khafiyatun min a'mali khalqihi, yang tidak tersamar sedikit pun dari perbuatan-perbuatan para hamba. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi siapapun sebiji dzarrah pun kalau ada hasanah, kebaikan. Maka Allah akan lipat-lipatkan. Wa yu'ti min ladun ajran 'azima, dan Allah akan memberikan dari sisinya pahala yang berlipat. Qul fil na'azakumullah, dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi sebiji dzarrah pun, maka di akhirat nanti hukum yang paling adil, yang paling tepat. Hukum di dunia, walaupun kita katakan tetap hukum Allah yang paling adil, tetapi manusianya ketika menghukumi satu hukum, kadang-kadang inginnya tepat dengan Quran dan Sunnah, tapi keliru. Ada kemungkinan atau tidak ada kemungkinan? Ada kemungkinan itu. Berarti tetap saja masih ada kemungkinan salah, bukan dari Quran dan Sunnahnya, dari pemahaman si orang itu tadi. Karena tidak ada manusia yang maksum. Sehingga nanti di akhirat itulah hukum yang paling adil, hukum yang paling tepat. Sedangkan di dunia berlomba-lomba, berupaya untuk adil, berupaya untuk tepat dengan apa yang Allah katakan dalam Quran dan apa yang Rasulullah katakan dalam Sunnah. Wal hukmu yaumul qiyamah innama huwa bil hasanati wassayyi'at. Sedangkan hukum yaumul qiyamah, hukumnya adalah dengan kebaikan dan kejelekan. Tidak sama dengan hukum-hukum di dunia. Sebagaimana pernah kita bahas dalam fiqih, kalau seorang qadhi, seorang hakim menghukumi di pengadilan, dia bisa menghukum seseorang dengan tebusan, boleh pula menghukum dengan ta'zir, dengan pukulan-pukulan ta'zir, atau kalau memang ada hukum had pada pencurian tertentu, yang sudah di atas nisabnya, maka dipotong tangannya, atau berzina dirajam, dan hukum-hukum had lainnya, atau dengan ta'zir yang dari ijtihad hakim. Dari ijtihadnya seorang hakim. Maka ifan ibn a'azakumullah, adapun yaumul qiyamah enggak begitu. Adapun yaumul qiyamah, hanya dengan kebaikan dan kejelekan. Fayuqadil mazlumi minal zalim. Misalnya, seorang yang terzalimi dan seorang yang zalim. Bagaimana diselesaikan? Diselesaikan dengan memberikan dosa orang yang terzalimi tadi kepada orang yang menzaliminya. Ditimpakan kepada orang yang menzaliminya, sedangkan orang yang dizalimi terkurangi dosanya, diambil dan ditimpakan kepada orang yang menzaliminya. Demikian. Yukhad min hasanatihi biqadri zalamatihi, diambil kebaikannya sesuai dengan kezalimannya, dan kemudian diberikan kepada dia. Wa in lam yakun lahu hasanat, kalau orang yang mendzaliminya dalam keadaan tidak memiliki kebaikan, maka kalau dia memiliki kebaikan, maka kebaikannya diberikan kepada yang dizalimi, dan seterusnya. Faturiha ala sayyi'ati dzalim. Saya ulangi, bahwasanya seorang zalim dan seorang yang mazlum, seorang yang zalim dan seorang yang dizalimi, maka dihukuminya orang yang mendzalimi, kebaikannya diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau ternyata orang yang zalim tadi sudah tidak punya lagi kebaikan, maka dosanya orang yang dizalimi ditimpakan kepada orang yang zalim tadi. Dan inilah yang dikatakan hukum di akhirat nanti dengan seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa taala. La yazid ala hadza mithqala dzarrah, dan Allah tentukan dengan seadil-adilnya, tidak lebih sebiji dzarrah pun dan tidak kurang sebiji dzarrah pun. Tepat dengan pengetahuan Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun qauluhu fa inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fa hakamtu bainahum fa radiya kilal fariqain. Adapun ketika dalam hadis tadi Abu Syuraih menyatakan bahwa aku menghukumi mereka dan kemudian mereka ridha, Kemudian Rasulullah menjawab, ma ahsana hadza, betapa bagusnya ini. Apa maknanya ucapan Rasulullah ini? Wallahu alam, maknanya adalah anna Aba Syuraih, bahwa Aba Syuraih ketika dikenal beliau oleh kaumnya adalah sahibu insaf, orang yang paling bijak. Wa taharrin lil adli bainahum, dan orang yang paling berupaya untuk menghukumi secara adil, seadil-adilnya. Terkenal orang yang adil, orang yang bijak dan menghukumi dengan bijak. Wa ma'rifat ma yurdhihi min al-janibain, dan dia mengerti dan pengalaman untuk menghukumi agar dua belah pihak ridha. Dan inilah yang dikatakan ma ahsana hadza. Itu bagus. Tapi tetap tidak menjadikan engkau boleh memiliki julukan Abul Hakam. Itu bagus, tetapi tetap engkau tidak boleh memakai julukan Abul Hakam. Wa hadza huwa sulh, berarti yang dilakukan oleh Abu Syuraih adalah as-sulhu wa sulhu khair. Dan sulh lebih baik. Apa bedanya sulh dengan hukum? Yang kadang-kadang sama-sama dikatakan hukum, tetapi ketika dibahas dan diterangkan oleh Abu Syuraih bahwa aku hanya menyelesaikan di antara mereka, kemudian mereka sama-sama ridha, dan ini yang diterangkan oleh Abu Syuraih, itu namanya sulh. Kalau sulh itu dalam keadaan lebih luas, apa mana yang lebih luas? Karena itu adalah bersifat kekeluargaan, satu, dan bersifat pribadi. Urusannya pribadi. Yang kalau urusannya pribadi, maka tentunya hukumnya adalah sesuatu yang membuat kedua belah pihak ridha, selesai. Iya kan? Kalau urusannya pribadi, kembalinya kepada taradin min huma. Tetapi kalau urusannya urusan hukum halal dan haram, hukum ibadah-ibadah tertentu, ini boleh, itu tidak boleh, maka bukan itu yang dilakukan oleh Abu Syuraih. Abu Syuraih bukan seorang hakim atau Abu Hakam dengan makna saya katakan halal, halal. Saya katakan haram, haram. Bukan itu. Diterangkan oleh Abu Syuraih, bukan itu yang saya lakukan ya Rasulullah. Hanya saja mereka kalau bertikai, datang kepada aku. Dan kemudian aku selesaikan di antara mereka, dan dua belah pihak ridha. Inilah yang namanya as-sulh. Lianna madarahu ala ridha, la ala ilzam. Karena lingkupnya masalah surah adalah pada keridhaan, bukan pada keharusan. Ilzam itu harus, merupakan hak Allah SWT. Tidak boleh ada seorang pun yang wajibkan, dan tidak boleh ada seorang pun yang haramkan. Wala ala ahkamil kuhan, dan juga Abu Syuraih radhiyallahu ta'ala anhu bukan menghukumi seperti hukum-hukum kuhan. Apa hukum kuhan? Para dukun-dukun, nanti akan ada yang mati pada tahun ini dari orang terkenal. Besok akan terjadi begini, maka siap-siaplah malam ini untuk siap-siap agar kita bisa bersiap-siap sebelum datangnya kejadian besok. Ini hukumnya kuhan yang sok tahu, merasa tahu apa yang akan terjadi, kemudian menghukumi. Hendaklah kalian bersiap-siap begini, hendaklah kalian bersiap-siap begitu. Itu hukum kuhan. Wala hukum ahli kitab minal Yahudi wal Nasara. Dan bukan pula yang dilakukan oleh Abu Syuraih adalah menghukumi dengan kitab-kitab Yahudi atau kitab-kitab Nasrani. Bukan. Tetapi dia dikatakan Abul Hakam karena dia bijak. Itu saja. Bijak dalam apa? Dalam menyelesaikan pertikaian di kalangan mereka. Maka kalau pertikaian itu adalah suluh, dan kalau suluh itu kembalinya kepada keridhaan dua belah pihak. Bagaimana kamu mendamaikan antara dua orang yang bertikai? Berupaya bagaimana supaya dua belah pihak ridha. Itu saja kan? Ini namanya as-sulh. Tetapi kalau berkait dengan hukum, maka tidak bisa kita menghukumi halal dan haram kecuali dari Quran dan Sunnah. Tetapi kalau kita menasihatkan gini saja, kamu hendak mundur sedikit, kamu mundur sedikit. Kemudian kamu maju, kemudian kamu gariskan di sini, kamu gariskan di sini. Adil tak? Oh iya, adil. Selesai ini. Ini khairu bin a'azakumullah, itu yang dilakukan oleh Abu Syuraih hanya perkara as-sulh. Wala 'ala istinadi ila awdha'il jahiliyah. Yang dilakukan oleh beliau bukan dengan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan atau hukum-hukum jahiliyah seperti apa yang terjadi pada pembesar-pembesar jahiliyah. Ahkam kubara'ihim wa aslafihim, seperti hukum-hukumnya tokoh-tokoh jahiliyah, nenek moyang mereka yang menentukan hukum, kalau begini adalah begini, kalau begitu adalah begitu, dan seterusnya. Allati tukhalif hukm Allah, hukum al-kitab wa sunnah, yang jelas-jelas menyelisihi kitab wa sunnah. Bukan itu pula yang dilakukan oleh Abu Syuraih. Kama qad yaqa'al yawm wa kathira, sebagaimana apa yang terjadi pada hari ini dan banyak terjadi di kalangan mereka. Kahalit tawagid alladzina la yaltafituna ila hukm Allah aw ila hukmillah, tidak seperti apa yang dilakukan oleh tagut-tagut yang tidak pernah mau menengok kitabullah, enggak pernah mau melihat Al-Qur'an, wala ila hukmi rasulih, tidak pula mau melihat hukum rasulnya. Wa innamal mu'tamad indahum, hanya saja yang dipakai oleh mereka, menjadikan sandaran oleh mereka adalah apa yang mereka putuskan atau apa yang diputuskan oleh hawa nafsu mereka, oleh pendapat-pendapat mereka, dari tokoh-tokoh mereka yang tidak boleh dibantah. Ini ucapan tokoh kalian yang tidak boleh dibantah. Bukan itu. Ini jahiliyah yang dilakukan oleh Abu Syuraih, bukan hukum Quran, bukan hukum ahli kitab, bukan hukumnya tokoh-tokoh jahiliyah, bukan hukumnya para tagut, tetapi hanya sebatas as-suluh. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini, hada hasan, itu baik, itu bagus. Wa qad yatahaq bi hadha ba'd al-mukhallidah liman la yasuq taqlidu, hanya saja kemudian diikuti sekarang ini oleh orang-orang mukallid yang jahil, yang dia sama sekali tidak pantas untuk bertaklid dan tidak pantas pula mentaklidi orang yang sesungguhnya tidak pantas untuk ditaklidi. Jadi sudah taklidnya salah, orang yang dia taklidi juga salah, bukan ulama ahli sunnah. Fayatamidu ala taklidihi wa yatruku ma huwa sawab, akhirnya para mukallid ini berpegang dengan apa yang dia dipegang oleh tokoh mukalladnya, tokoh yang ditaklidinya, dalam keadaan tidak mau menerima kebenaran. Mendengarkan Quran, mendengarkan sunnah, pokoknya apa kata dia saya pegang, karena dialah bapak hukum, dialah pemegang hukum, dan seterusnya. Fahada adalah muqallid yang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala wallahul musta'an, maka Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Kadang mereka berdalil dengan dalil ini. Lihat buktinya. Bahwasanya Abu Syuraih ketika menyelesaikan di antara mereka dengan bijak, dikatakan oleh Rasulullah, hada hasan, berarti boleh yang demikian. Padahal sudah kita katakan tadi, itu tidak berbicara tentang hukum halal dan haram, tidak berbicara tentang masalah dalil-dalil, tidak berbicara tentang syariat sama sekali. Berbicara bagaimana mendamaikan dua pihak yang bertikai. Itu saja. Khunifilina azakumullah, dan itu lebih luas daripada apa yang merupakan hukum-hukum qat'i dalam Quran dan sunnah yang tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian, qauluhu fama laka minal walad, ucapan Rasulullah SAW yang terakhir, di akhir hadisnya, fama laka minal walad, apa saja, atau namanya anak-anakmu? Qala Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Faman akbaruhum, siapa yang paling besar? Qultu Syuraih, yang paling besar adalah Syuraih. Qala fa'anta Abu Syuraih, maka engkau Abu Syuraih. Pada kalimat ini, kita mendapatkan faedah, takdimul akbar fil kunyah, bahwa didahulukan anak terbesar dalam menjuluki kunyah seseorang. Kalau anak terbesarnya adalah Abdullah, maka dikatakan anta Abu Abdullah. Kalau anak terbesarnya Syuraih, dikatakan engkau Abu Syuraih. Kalau anak terbesarnya adalah Muslim, dikatakan engkau Abu Muslim. Dari mana kita dapatkan dalil ini? Dari ucapan Rasulullah SAW, faman akbaruhum, ketika dikatakan tiga, ditanya, man akbaruhum? Setelah disebut yang paling besar, Rasulullah julukkan dia dengan kunya kepada anak yang terbesarnya. Demikian yang khanifirina azakumullah. Apakah dalam hadis ini ada dalil pula dianjurkan kunyahnya kepada laki-laki? Masih ada ihtimal. Idza wujida al-ihtimal batala al-istidlal. Apa ihtimalnya? Apakah Abu Syuraih itu tidak menyebut anak-anak perempuan? Atau memang tidak punya anak perempuan? Itu pertama. Atau dalam keadaan ihtimal kemungkinan yang lainnya adalah, apakah anak perempuan dia terbesar atau terkecil? Kalau terkecil, sudah selesai. Terjawab dengan akbaruhum Syuraih, yang paling besarnya Syuraih. Tapi kalau ada yang besar, tapi diloncati karena ada laki-laki Syuraih, baru ada dalil bahwasanya dianjurkan pula kepada perempuan. Sehingga disini masih wujida al-ihtimal, wallahu ta'ala alam. Disebut atau tidak disebut, punya atau tidak punya anaknya. Kalau punya, apakah besar atau kecil? Masih ada ihtimalat. Wallahu ta'ala a'lam. Karena yang namanya jawaban sesuai dengan pertanyaan. Ala qadri su'al. Soalnya apa? Fama laka minal walad. Tidak tanya perempuan. Fama laka minal walad. Bisa juga dari ucapan Rasulullah inilah, kemudian sebagian menyatakan bahwa kalimat walad menunjukkan Rasulullah memilih yang laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.